Konsultasi Syariah. Mengapa masalah perbudakan tetap dibahas padahal sudah tidak ada? Pertanyaan. Di beberapa buku ulama kontemporer, mengapa masalah perbudakan tetap dibahas padahal sudah tidak ada perbudakan di zaman sekarang? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan tentang hukum seputar pembebasan budak atau interaksi dengan budak dibahas oleh para ulama baik di buku-buku fikih maupun hadis, termasuk karya tulis para ulama kontemporer. Dr. Abdul Karim Al-Khudair menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai penempatan pembahasan mengenai aturan perbudakan dan pembebasan budak. Beliau mengatakan, mengenai penempatan bab tentang perbudakan, sebagian ulama menjadikannya di bab terakhir di kitabnya, baik dalam kitab hadis maupun kitab fikih, sebagai harapan agar Allah membebaskan dirinya dari neraka setelah mereka menyelesaikan buku itu dan setelah mereka menghabiskan usia hidupnya. Beliau melanjutkan, sebagian ulama ada yang meletakkan pembahasan tentang perbudakan di akhir bab muamalah maliyah sebelum bab nikah, karena budak itu adalah unsur harta. Seorang budak adalah harta yang bisa diperjualbelikan, sehingga membebaskan budak berarti mengurangi sebagian hartanya. Lalu mengapa pembahasan ini tetap disinggung padahal perbudakan sudah tidak ada? Ada beberapa alasan untuk menjawab ini. 1. Perbudakan tidak dihapuskan selamanya. Hanya saja di zaman sekarang, masyarakat telah menghilangkannya. Namun ini tidak berlaku selamanya karena kelak di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. 2. Hukum syariat tentang perbudakan selalu berlaku meskipun kejadiannya tidak ada, karena hukum tidak ditinggalkan sekalipun penerapannya tidak ada. 3. Manusia diperbolehkan mempelajari suatu hukum meskipun dia belum mampu mempraktekannya. Seperti orang yang miskin, dia boleh belajar fikih zakat, sedekah atau haji sekalipun dia sendiri belum bisa mengamalkannya. Karena kebenaran harus selalu dijaga dan dirawat sekalipun tidak ada orang yang mempraktekannya. Bentuk merawat dan menjaga kebenaran adalah dengan menuliskannya atau membahasnya. As-Suyuti menukil dialog antara Al-Buwaiti dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Buwaiti, salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada gurunya, "Mengapa Anda sangat perhatian untuk menulis kitab-kitab dan makalah? Sementara masyarakat tidak ada yang mempedulikan kitabmu atau makalahmu." Jawab Imam Asy-Syafi'i, "Wahai muridku, sesungguhnya ilmu ini adalah kebenaran, dan kebenaran tidak boleh dibiarkan. At-ta'rif bi'adab at-taklif." Demikian, Allahu a'lam.